Karma itu ada nggak ya? Karma, karma dalam bahasa Islam itu disebut dengan jaza, balasan. Nanti ada kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal. Mungkin karma istilah saudara-saudara kita di luar Islam ya. Tapi dalam Islam hampir mirip. Kalau kita nyakitin orang dengan satu jenis perbuatan, nanti kita akan dibalas oleh Allah dengan cara yang sama. Al-jaza min jinsil amal. Ini bisa hasanah, bisa sayyi'ah, bisa yang baik, bisa yang buruk. Kayak kita nolongin orang, Allah tolong kita. Tutupin aib orang, Allah tutupin aib kita. Ringankan beban orang, Allah ringankan beban kita. Sebaliknya, kita menzalimi orang, nanti Allah akan balas kita dengan dizalimin orang lain. Kalau kita gak bertaubat, kita ambil hak orang lain, Allah akan balas kita dengan diambil hak kita oleh orang lain. Ya gitu-gitu. Itu mau disebut karma, emang gak ada istilahnya dalam Islam, tapi secara kaidahnya mirip. Namanya jaza. Dan balasan. Itu berlaku nggak hanya ke sama manusia ya, sama alam juga, sama binatang mungkin. Kepada semua makhluk, karena semuanya punya hak. Ketika kita zalim sama hewan, walaupun kecil, cuman nggak sampai berlebihan juga sih. Jalan takut keinjak semut gitu, jinjit-jinjit. Aduh takut nginjak semut daripada gue lagi diinjak siapa gitu kan ya. Ya nggak gitu juga sih kan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah nggak membebankan kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sewajarnya ada nyamuk, jangan dibunuh, kasihan, menumpahkan darah ntar ditumpahkan. Ya nggak gitu juga sih, nyamuk kan termasuk hewan-hewan yang boleh dibunuh karena dia mengganggu nyamuk, cicak gitu-gitu. Tapi cicak dibunuh aja, jangan dimutilasi, jangan dizolimin gitu. Karena waktu kecil tuh dulu ada anak-anak SD, aku juga pernah gitu soalnya. Cicak dipotong. Iya, apa iya. Ekornya lucu tuh, loncat-loncat. Ah itu mah astagfirullahaladzim lah, dosa. Iya. Kayak capung dulu kan di Aceh tuh orang suka ngadu-ngadu capung tuh. Iya. Sampai aku ngadu-ngadu capung ya, kepalanya copot. Pernah kan ya? Iya pernah. Itu waktu kecil itu enggak ini. Itu karma, kalau sebutlah keburukan-burukan amal fisik. Kalau amal hati ada karmanya juga enggak? Contohnya gimana? Misalnya sebel sama orang, nggak sampai keluar actionnya, cuman amal hati aja. Gitu. Enggak lah, kalau belum jadi, kalau belum mengganggu orang lain, maka itu tidak dicatat sebagai sebuah keburukan. Hanya ada rasa malas banget sama dia, rasa kayak gitu kan? Itu kan, kalau kita nggak ikutin, itu kan waswas syaitan, waswasah dari setan. Ya belum jadi apa-apa, malaikat juga gak mencatatnya sebagai sayyi'ah, sebagai amal buruk. Baru ya tadi bisikan. Kita kan sering dibisikin setan, riya lah, sombong lah, apalah. Kalau belum diikutin jadi sesuatu yang kita ekspresiin, ya belum.